Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang ke-13 dari bulan Rajab 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kitab yang mempelajari tentang permasalahan ibadatullahi wahdah, kewajiban setiap manusia untuk beribadah dan menyembah semata hanya kepada Allah, mempelajari tentang makna, kandungan dan pengamalan dari kalimat la ilaha illallah. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan Musannif rahimahullah dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith wa innama akhafu ala ummati al-a'immatu a'limatul mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku al-a'immatul mudillin, yaitu para imam-imam yang menyesatkan. Hingga penjelasan beliau terkait dengan jalan atau amalan yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal muhdatsat, muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru yang dinisbahkan kepada agama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami sesuatu yang bukan darinya, bukan dari syariat ini, lalu kemudian dianggap bagian dari ibadah kepada Allah, maka amalan itu tertolak. Waqala, dan beliau melanjutkan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang ihdats baru adalah perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah merupakan kesesatan. Nah, lalu beliau melanjutkan, qala rahimahullah, wa hadhihi ahaditsu sahihatun. Ini merupakan hadis-hadis yang sahih. Wa madaru usuliddin wa ahkamihi alaha wa ahkamihi ala hadhil ahaditsi wa nahwiha. Dan inti atau perputaran prinsip-prinsip agama dan hukum-hukumnya berada pada hadis-hadis ini dan yang semisalnya. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi mawadhi'a min kitabihil aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan prinsip ini di banyak tempat arti dalam Al-Quran dalam kitabnya yang mulia, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ittabi'u, dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah hidayah, ikutilah jalan yang lurus ini dari Al-Quran was sunnah, ya, apa yang telah Allah turunkan kepada umat ini. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dan menjadikannya sebagai penolong-penolong. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit apa yang kalian ambil sebagai pelajaran. Kemudian dalam surat Al-Jathi ayat yang ke-18, waqala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami telah menjadikan engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada pada syariat dari urusan ini, berada di atas syariat dari urusan ini, maka ikutilah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti, dan itu tentunya perintah yang berlaku kepada seluruh manusia, seluruh umat beliau alaihi salatu wasallam. Nah, kami telah jadikan engkau wahai Rasul berada di atas syariat ini, maka ikutilah. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Nah, jangan engkau menuruti mereka. Ikutilah syariat ini. Nah, kelanjutan ayat ini sebenarnya penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutannya, Al-Jathi ayat yang ke-19, wa innahum lan yughnu anka minallahi syai'an, sesungguhnya mereka tidak mampu mencukupimu dari Allah sedikit pun. Ya, mereka orang-orang yang tidak mengetahui tersebut, yang menuntut, yang mengajakmu untuk menyelisih syariat ini, di akhirat mereka tidak mampu memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun. Mereka tidak akan mampu memberikan pembelaan kepadamu sedikit pun. Ya. Naam. Wa inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang zalim itu sebagiannya merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin. Sementara Allah merupakan penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi dasar pijakan dalam ibadah kita kepada Allah, baik berupa ibadah keyakinan, baik berupa ibadah dengan ucapan, baik merupakan ibadah dengan amalan anggota badan, seharusnya, semestinya bahkan wajib seluruhnya berlandaskan kepada aturan syariat. Ya, berlandaskan kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan ketika menafsirkan ayat ini, "Alladzina takunu ahwiyatuhum ghayra tabi'atin lil ilmi wala masyiatan khalfahu." Yaitu orang-orang yang tidak mengetahui siapa sih? Yaitu orang-orang yang hawa nafsu mereka tidak mengikuti ilmu dan tidak berjalan di belakang ilmu. Wahum kullu man khalafa syari'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap orang yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawahu wa iradatuhu, hawa nafsunya demikian pula keinginan-keinginannya menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat membimbingkan begini, hawa nafsunya mengajak menuntut kepada hal yang berseberangan dengannya. Ya. Fa innahu min ahwa'il ladzina la ya'lamun, sesungguhnya itu termasuk hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. yang Rasul SAW dilarang untuk mengikutinya. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Ya. Nah, misalnya contoh Allah SWT memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur ila akhir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu dan berilah peringatan terhadap Rabbmu, agungkanlah, besarkanlah dengan mentauhidkannya. Pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Ya. Wa rujza fahjur. Dan jauhilah, tinggalkanlah berbagai sesembahan selain Allah. Ya. Demikian pula pelakunya atau penyembahnya. Jauhi, Allah perintahkan. Nah, sementara orang-orang kafir musyrik di saat itu menghendaki hal yang lain, ya. Nah, mereka marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mencela sesembahan mereka. Mereka ingin dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallam tidak mencela berhala-berhala mereka. Cukup menyeru agar beribadah kepada Allah saja, karena mereka pun ibadahnya kepada Allah. Hanya saja yang membedakan dengan muslim, mereka ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maunya mereka, hawa nafsu mereka menuntut Nabi SAW agar jangan mencela sesembahan-sesembahan mereka. Nah, ini tuntutan hawa nafsu yang mengajak untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala larang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti hawa nafsu seperti itu. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak berilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu ditimbang, ya, dalam timbangan syar'i, ya, aturan syariat, sejalan ataukah tidak. Kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Wa zahiruha fil Qur'ani katsir, yang semacam ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Kemudian beliau melanjutkan. Wa an Ziyad ibn Hudair qala li Umar radhiyallahu anhu. Dari Ziyad ibn Hudair, beliau berkata, Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, tahukah kamu hal yang bisa meruntuhkan Islam? Qultula, aku jawab, tidak tahu. Qala, lalu beliau menjawab, yahdimuhu zallatul alim, wajidalul munafiqi bil kitabi, wa hukmul a'immatil mudhillin. Rawahu Darimi. Yang dapat menghancurkan, merobohkan Islam itu adalah ketergelinciran seorang alim. Demikian pula jidalnya, debatnya seorang munafik yang menggunakan Al-Kitab, Al-Quran, dan hukum yang ditetapkan oleh imam-imam yang menyesatkan. Ya, karena mereka punya pengikut. Ketika mereka mengajak pengikutnya, ketika mereka mengajak orang-orang yang mendengarkannya, ya, maka banyak pihak yang akan tertipu dengannya. Banyak pihak yang akan tertipu. Nah, inilah yang merobohkan bangunan Islam, ya. Nah, lalu kemudian beliau rahimahullah menukilkan, ya, penjelasan ahlul ilmi tambahan dari hal ini. Waqala, beliau mengatakan, qala Yazid ibn Amir, di sini disebutkan lafadznya Yazid bin Amir. Dalam riwayat aslinya Yazid ibn Amirah dengan tamar buta. Yazid ibn Amirah. Waqala Yazid ibn Amirah, berkata Yazid ibn Amirah, Kana Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu la yajlisu majlisan lidzikri illa qala. Adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidaklah melakukan majlis zikir kecuali beliau berkata di majlis tersebut, Allahu hakamun qistun. Allah Subhanahu wa ta'ala hakamun qistun, Maha Hakim, Maha bijaksana terhadap apa yang Allah syariatkan dan Maha adil. Allah akan menetapkan syariat ini sesuatu yang adil, yang maslahat bagi umat, yang bermanfaat untuk mereka sepanjang zaman, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Ya, kebaikan yang dahulu dikatakan itu baik, maka itu pula menjadi kebaikan di masa sekarang dan yang akan datang. Apa yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah wa Ijma'ul Ummah. Wa halakal muttabun, binasa orang-orang yang ragu terhadap hal itu. Ya, na'am. Wa fihi, dalam penjelasan atau nasihat beliau, beliau melanjutkan, ihdharu zaygatal hakim, hati-hatilah dari ketergelinciran seorang yang hakim, seorang alim yang penuh dengan hikmah. Namanya manusia, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya manusia ini tempatnya salah, tempatnya keliru, ya. Sebesar setinggi apapun iman atau keilmuannya, ada celah, ada ruang untuk terjatuh ke dalam kesalahan. Maka kata Mu'ad ibn Jabal rahimahullah, ihdharu zaygatal hakim, hati-hatilah engkau dari ketergelinciran seorang hakim, seorang alim yang penuh dengan hikmah. Fa inna syaitana qad yaqulu dhalalata 'ala lisanil hakim, karena sesungguhnya syaitan terkadang mengucapkan, membisikkan atau mengucapkan kalimat kesesatan melalui lisannya seorang hakim. Berarti manusia ini, umat ini, ya, harus selalu melandaskan setiap apapun ilmu, amalan, keyakinan, ucapan, perbuatan di atas tuntunan syariat. Ya, nah, tidak mengkultuskan siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruhnya harus ditimbang dengan timbangan syariat. Maka kata beliau, hati-hatilah dari ketergelinciran seorang yang hakim, seorang alim yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya syaitan itu terkadang mengucapkan kesesatan melalui lisannya seorang hakim. Berarti harus kenali. Kalau itu salah, berarti harus dikatakan itu salah. Kalau itu benar, dikatakan itu benar. Timbangannya adalah aturan syariat. Waqat yaqulul munafiqu kalimatal haqqi, dan terkadang pula seorang munafik mengucapkan kalimat hak. Kalau timbangan dan tolak ukurnya adalah kitab wa sunnah wa ijma'u salaf wa ijma'u hadhil ummah, berarti timbangannya timbangan yang sahih, bisa membedakan, tidak melihat kepada siapa yang mengucapkan. Nah, tentunya kalau menuntut ilmu, talabul haqqi, menuntut hak, mencari al-haq, itu tentunya harus diambil dari ahlul haqqi, ya, ahlul haq. Namun hal yang perlu diyakini bahwa seluruhnya harus dikembalikan kepada timbangan syariat. Kadang-kadang seorang hakim tergelincir lalu mengucapkan hal yang salah, berarti harus dikenali. Ketika itu salah, dikatakan itu salah. Bukan berarti membenci hakim tersebut, bukan berarti seseorang telah mencela seorang yang hakim tersebut ketika mengatakan apa yang diucapkan salah. Demikian pula waqat yaqulul munafiqu kalimatal haqqi, terkadang seorang munafik, tahu ya munafik, orang yang punya kebencian dalam Islam dan seterusnya, ya. Terkadang mengucapkan kalimat hak, artinya kalau kalimat itu sampai kepada kita, ketika diukur, ditimbang dengan aturan syariat, ternyata kita ketahui, ternyata kita dapati, atau kalau kita misalkan tersamar, Ditanyakan kepada ahlul ilmi, ternyata ahlul ilmi mengatakan kalimat itu hak, maka kita katakan kalimat itu hak. Pernyataan bahwa kalimat itu hak bukan berarti membela munafik tersebut atau bersama dengannya, membela seluruh keyakinannya. Maka kita katakan kalimat itu adalah kalimat hak. Kalau kata Nabi SAW terhadap pemberitaan dari iblis atau syaitan kepada Abu Hurairah dalam kisah zakatul mal, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, sadaqakau wa huwa kadzub. Ketika dia mengajarkan ayat kursi untuk dibaca sebelum tidur agar syaitan tidak bisa mengganggunya hingga ia terbangun, Abu Hurairah enggak langsung percaya, tanya kepada Nabi SAW, menghadapkannya kepada ahlul ilmi, kepada Rasul SAW. Kata Rasul SAW, sadaqakah, itu betul, apa yang dia ucapkan betul, wa huwa kadzub, namun dia pendusta besar. Dia sering berdusta, pendusta dia. Tapi kalimat yang diucapkannya betul. Maka kata beliau, waqad yaqulul munafiqu kalimatal haqq, terkadang seorang munafik mengucapkan kalimat hak. Qultu li Mu'ad, maka aku pun bertanya kepada Mu'ad, kata Yazid ibn Amir, wa ma yudrini rahimakallah annal hakim qad yaqulu kalimatal haqq, dari mana aku tahu rahimakallah bahwa orang hakim tersebut, seorang yang alim bijaksana tadi penuh dengan hikmah, telah mengucapkan kalimat dhalalah. Wal munafiqu qad yaqulu kalimatal haqqi, dan orang munafik kadang mengucapkan kalimat hak. Dari mana kita tahu? Bagaimana timbangannya dalam menilai itu semua? Kata beliau, qala li. Beliau berkata kepadaku, ijtanib min kalamil hakim al mustabihat allati yuqal mahadihi. Jauhilah dari kalam hakim tersebut, dari ucapan hakim tersebut yang tersamarkan, ya, yang sampai dikatakan apa ini? Artinya ketika dia mengucapkan, dalam kalbu kita ada pengingkaran. Loh, ayat mengatakan seperti ini, hadis mengatakan seperti ini, kok ianya mengatakan begini, ya? Ada pengingkaran, ya. Jauhi kalam tersebut, tinggalkan ucapan tersebut, ya. Wala yusni kadzalika anhu, namun yang demikian itu jangan menjadikan engkau lari atau meninggalkannya. Fa innahu la'allahu yuraji'ul haqqo, karena sesungguhnya dia boleh jadi akan kembali kepada al-haq, akan merujuknya. Wa talqal haqqo idza sami'tahu, dan engkau menerima al-haq jika engkau mendengarkannya. Dalam riwayat yang lain, dalam Jami' Ma'mar disebutkan, waqa idza sami'ahu, dan dia bisa menerima al-haq itu jika ia mendengarkannya. Yani ketika dia menyampaikan atau kalimat yang salah tadi, mungkin tersamarkan baginya al-haq atau ilmu, akhirnya syaitan na'udzubillah menggelincirkannya. Jauhi ucapan yang mustabihah tersebut, dan jangan jadikan engkau meninggalkannya, karena boleh jadi dia merujuk kepada al-haq. Dalam riwayat al-hilya, ya, la'allahu yarji'u wa yattabi'ul haqqa idza sami'ahu, boleh jadi dia akan rujuk dan dia akan mengikuti al-haq jika dia mendengarkan al-haq tersebut. Dalam riwayat al-baihaqi dalam al-kubra, wa yulaqqa al-haq idza sami'ahu, dan dia bisa menerima al-haq itu jika dia dengarkan. Nah, fa inna 'alal haqqi nuran, sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahayanya. Sesungguhnya pada al-haq itu ada cahayanya. Disebutkan dalam riwayat al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra, bagaimana kita memahami atau mendapatkan faedah dari penjelasan ini. Warawahu Uqail ani Zuhri faqala, diriwayatkan oleh Uqail dari Az-Zuhri, ini potongannya setelah menyebutkan riwayat tadi. Faqala fil hadis wala yusniyannaka fi dzalika anhu, jangan wala yusniyannaka, dalam riwayat Al-Baihaqi ini ada tambahan nun taukid, wala yusniyannaka, kalau lafaz yang tadi ana sebutkan wala yus, di sini wala yusniyannaka. Maka beliau Al-Baihaqi rahimallahu menjelaskan, Fa akhbara Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, memberitakan, anna Zaigatul Hakim la tujibul i'rad anhu, bahwa ketergelinciran seorang hakim ya itu tidak mengharuskan berpaling darinya. Walakin yutraku min qawlihi ma laysa alaihi nurun. Tetapi sesungguhnya dapat ditinggalkan ucapannya sesuatu yang tidak ada cahayanya. Apa sih yang dimaksud cahayanya? Fainal alal haqqi nuran, sesungguhnya al-haq itu memiliki cahaya, yakni wallahu a'lam, kata beliau. Maksudnya wallahu a'lam, dilalatun min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyasin ala ba'dhi hadha. Yakni penunjukan dari Al-Qur'an, sunnah atau ijma' atau kias dari salah satunya, seperti itu ya. Ini tentunya ketergelinciran yang mas ditolerir ya. Nah, seperti itu. Kalau ditanya bagaimana sih caranya mengetahui ya kesalahan atau ketergelinciran itu sesuatu yang bisa ditolerir atau tidak, jawabannya adalah kembali kepada ahlul ilmi, kembali kepada ulama. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Bertanya kepada ahlul ilmi itu memiliki fungsi atau faedah banyak hal. Di antaranya menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, ini benar atau salah, bisa tanya kepada ahlul ilmi ya. Nah, ini hal yang salah atau tidak, tanya kepada ahlul ilmi, seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, menanyakan kepada ahlul ilmi tentang kadar atau nilainya. Kadar atau nilainya, banyak hal ini banyak dalam sunnah ya. Para sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya tentang misalnya ma'ul bahri, ya Rasulullah, bagaimana sih air laut itu hukumnya seperti apa sih? Maka kata Nabi SAW, huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci airnya, suci mensucikan, bisa dipakai berwudu air laut itu, dan bangkainya pun halal. Bangkainya pun apa? Halal. Artinya sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Ini hukumnya apa? Ini boleh dipakai atau tidak untuk berwudu? Nah, karena tidak mengetahui hukumnya. Ini yang dimaksud tadi yang pertama, benar atau salah. Itu alim bisa memutuskan ya. Nah, dengan dasar hukum Al-Kitab wa Sunnah, akan dijelaskan ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari Sunnah Nabi SAW. Nah, ya, pertanyaan kepada ahlul ilmi juga bisa memberi manfaat adalah mengetahui atau menanyakan tentang kadarnya atau nilainya. Dia telah tahu itu salah, tahu hal itu salah, namun menanyakan tentang kadar atau nilainya. Kadar atau nilainya. Nah, ya. Seperti misal contoh, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum seorang suami yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Dia datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Dalam riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, binasa aku, kata dia, binasa dia. Dalam riwayat yang lain, ihtaraktu, aku telah terbakar, kata dia, terbakar dirinya. Ya, nah, ya, Nabi SAW bertanya, kenapa? Ya, waqa'tu ala imrati wa ana shaim. Kata dia, aku mendatangi istriku sementara aku sedang berpuasa Ramadan, siang hari Ramadan. Lalu Nabi SAW menjelaskan hukumnya, kamu dapat mampu membebaskan seorang budak? Oh, enggak mampu. Kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Enggak mampu. Kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak mampu. Diam Nabi SAW. Lalu kemudian dibawakan sekeranjang kurma, ada yang berikan kepada beliau sedekah, sekeranjang kurma. Lalu beliau bertanya, mana yang bertanya tadi? Ya, kata Nabi SAW, ini infakkan, berikan ya, tasaddaq bihi. bersedekahlah kamu dengannya. Al-hadith. Yang menjadi syahid bahwa sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum yang berlaku kepadanya. Dia tahu mendatangi keluarga di siang hari Ramadan saat puasa itu tidak boleh, terlarang, haram hukumnya, karena dia sedang berpuasa Ramadan. Namun dia tidak mengetahui kadar nilainya, apa yang berlaku padanya. Makanya dia bertanya kepada Nabi SAW. Bukti yang menunjukkan bahwa ia telah tahu hukumnya, karena dia mengatakan di awal kalimat halaktu, ya Rasulullah aku binasa, kata dia. Artinya kan menunjukkan dia telah salah, tahu itu salah atau nilai kadarnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk untuk menganalisis sesuatu itu bertanya kepada ulama, ulama yang akan menjelaskan ini salah, ini benar, ya. Kadang-kadang kita menyangka ini benar, ternyata para ulama mengatakan itu salah, enggak boleh. Kadang-kadang kita menyangka ini salah, ternyata para ulama mengatakan benar itu, ini dalilnya, ini hadisnya. Nah, kadang-kadang kita sudah tahu bahwa ini keliru, tapi kita tidak mengetahui hukumnya. Para ulama menjelaskan, oh iya ini salah, tapi permasalahan ini begini, begini, begini, begini dijelaskan. Itu faedah dari bertanya kepada ulama. Maka di sini beliau menjelaskan, ya, yakni dilalatun minal kitabi aw sunnati aw ijma'in aw qiyasin ala ba'dhi hadza, ya, al-haq itu memiliki cahaya, yakni penunjukan kepada alkitab, sunnah, ya, berdasarkan alkitab, Al-Qur'an, sunnah, ijma' atau qiyas. Kita lanjut. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, riwayat ini riwayat yang sahih, juga disebutkan dalam Al-Firyabi dalam Sifatin Nifaq. Nah, kita lanjut. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu dalam dars beliau. Qauluhu, dalam hadis disebutkan, wa idza waqa'a alaihi musayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila pedang itu telah jatuh menimpa muslim, maka tidak lagi akan terangkat hingga hari kiamat. Maksudnya, kalau seorang muslim, seorang penguasa telah dibunuh dengan pedang secara zalim, maka pembunuhan itu, pertumpahan darah akan terus terjadi hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Wa kadzalika waqa', kata beliau rahimahullah, demikianlah yang terjadi. Fa inna sayfa lamma waqa'a bi qatli Utsman radhiyallahu ta'ala anhu lam yurfa'. Sesungguhnya pedang tatkala telah jatuh menimpa pada terbunuh, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, pedang ini tidak lagi akan diangkat. Terus akan terjadi pertumpahan darah antar muslimin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyata wassalam. Wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah, demikianlah hal ini terus terjadi hingga hari kiamat. Walakin qad yaktsur taratan wa yaqillu ukhra, namun kadang-kadang hal ini banyak, pembunuhan itu terjadi, kadang-kadang sedikit, ya, kadang-kadang tergantung tempat, masa, waktu, ya, daerah. Nah, wa yakunu fi jihatin wa yartafi fi ukhra, kadang-kadang terjadi hanya di bagian sebagian tempat saja, tapi terangkat atau hilang di sebagian tempat yang lain. Ada kategori tempat-tempat yang aman, tidak terjadi pertumpahan darah. Ada tempat-tempat yang memang tingkat kriminalitasnya tinggi, sehingga hal-hal seperti ini sering terjadi atau sering didapatkan. Nah, seperti itu. Qauluhu wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dari beliau mengatakan, dalam hadis disebutkan, dan tidak akan tegak hari kiamat hingga hayyun, ya, kabilah, sekelompok orang dari umatku ini yang mengikuti musyrikin. Al-hayyu wahidul ahya, al-hayyu itu mufrad dari kata al-ahya, wahiyal qabail, ya, ini kabilah-kabilah. Nabi SAW memberitakan, tidak akan tegak hari kiamat melainkan atau kecuali atau sampai ada kabilah yang mengikuti orang-orang musyrik, kaum musyrikin. Ya. Nah, berarti ini peringatan kepada umat ini. Hati-hati bahwa kesyirikan itu akan menimpa sebagian manusia, pelajarilah kesyirikan tersebut sebagaimana seseorang juga mempelajari tentang permasalahan tauhid. Dunia ini hanya sebentar. Ya, pergunakan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sangkahnya, karena dampak atau akibatnya yang akan dirasa ia dan bila bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Ya, ketika kita ingin berkeyakinan, ketika kita ingin berucap, ketika kita ingin beramal, amalan apa saja, ya, harus benar-benar yakin bahwa ini al-haq, bahwa ini di atas kebenaran dengan dalilnya dari Al-Quran, was-sunnatu wa ijma' awil ijma' ijma' usalafi hadil ummah. Nah, wa fi riwayat Abi Daud, dalam riwayat Abu Daud, hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, hingga kabila-kabila dari umatku ini ada yang mengikuti kaum musyrikin. Wal makna, maksudnya adalah annahum yakununa ma'hum, di antara mereka ada yang bersama kaum musyrikin. Wa yattaduna bi raghbatihim an ahli al-islam, mereka murtad na'udzubillah karena kebencian mereka terhadap ahlul islam. Wa yalhaquna bi ahli syirki, dan mereka mengikuti, ikut bersama ahlu syirki iyadan billah. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti seorang muslim wajib istiqamah di atas agamanya, ya, wajib istiqamah dalam akidahnya, dalam agamanya. Jangan sampai dia murtad kembali ke belakang, meninggalkan Islam iyadan billah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Wa qawlu hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan tidak tegak hari kiamat hingga fi'amun min ummati, jamaah yang banyak dari umatku ada di antara mereka, atau mereka menyembah beribadah kepada lautan. Al-fi'am mahmuzun al-jama'atul kathirah, yaitu jamaah yang banyak, ya. Qalahu Abu Sa'adat, ini disebutkan oleh Abu Sa'adat, ya. Artinya bahwa tidak akan tegak hari kiamat hingga kelompok yang banyak dari umat manusia ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu dua, bukan sedikit, banyak yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum muslimin wajib mempelajari tauhidnya dan wajib mempelajari kesyirikan agar dia bisa mengamalkan tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan, ya. Nah, kalau di dunia ini terlambat atau penyesalan tidak mengapa, pintu taubat selalu terbuka. Tapi naudzubillah kalau penyesalan di akhirat, dia menyangka meminta kepada orang yang telah mati itu boleh, dia menyangka menyembelih untuk mengagungkan tempat-tempat keramat itu hal yang dituntut dalam syariat, hal amalan ibadah misalkan, ya. Dia hidup di atas itu bertahun-tahun, tidak berusaha mempelajari tauhid, tidak berusaha mempelajari kesyirikan. Naudzubillah kemudian dia meninggal di atasnya iyadan billah, ya. Orang yang dia ikuti, orang yang dia muliakan tadi, yang mengajaknya sedikit pun, lan yugnu anka minallahi syai'a, tidak akan mampu sedikit pun memberikan kecukupan kepadanya di hari kiamat. Tidak bisa membelanya. Bahkan mereka akan saling berlepas diri. Nah, mereka akan saling mengingkari, ya, kesyirikan tersebut. Nah, ya, mereka akan saling menggugat di antara mereka. Berarti kesempatannya hanya saat kehidupan dunia ini. Wa fi riwayat Abi Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud rahimallahu, hatta ta'buda qaba'ilu min ummatil awthan, hingga kabila-kabila dari umatku ini beribadah kepada al-awthan, sesembahan selain Allah. Wa hadha huwa syahidut tarjamah, inilah inti dari penyebutan judul bab, agar supaya umat ini tahu bahwa kesyirikan itu akan terjadi atau akan dilakukan oleh sebagian umat ini, sehingga mereka harus benar-benar memeriksa setiap amalannya, setiap keyakinan, setiap ucapan dan setiap perbuatannya, ya. Karena kalau tidak seperti ini, orang-orang akan bermudah-mudahan dan akan menggampangkan berbagai hal. Seperti misal, di antara dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menyatakan umat ini tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan adalah hadis inna syaitan qad aisa min an ya'budahul musallun fi jaziratil arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa dari disembah oleh orang-orang yang menegakkan sholat di jazirah Arab. Kata mereka, oh ini berarti syaitan sudah berputus asa dari kesyirikan disembah oleh orang-orang yang sholat. Berarti selama dia sholat, selama dia muslim tidak akan terjadi kesyirikan. Orang syaitan sudah berputus asa kok darinya. Ini syubhat. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ini yang disebutkan tadi. Kalau kita kembali kepada makna tadi, fa inna alal haqqi nuran, sesungguhnya al-haq itu memiliki cahaya. Ya, seorang yang mendengarkan ini lalu kemudian dia telah sebelumnya mendengarkan berbagai ayat-ayat hadis, ayat misalnya la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau melakukan kesyirikan akan gugur amalanmu, menunjukkan kesyirikan itu bisa memungkinkan terjadi, makanya ada ancaman. Ya. Nah, kalau engkau melakukan kesyirikan akan batal amalan. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang adalah kezaliman yang besar. Dan banyak fa idza raqabu fil fulki da'u Allah mukhlishina lauddin falamma najam dal bari idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan setelah diselamatkan. Hadis-hadis juga banyak yang menyebutkan ada di antara umat ini yang melakukan kesyirikan, terjatuh ke dalam kesyirikan seperti hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maka ketika dia telah mengetahui tadi, akan ada pengingkaran dalam kalbu. Ah, masa sih di antara umat ini ada yang terjatuh ke, tidak ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan, umat ini akan dijaga dari kesyirikan. Nah, akan ada pengingkaran. Orang-orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, mereka akan bermudah-mudahan apapun yang diucapkan, apapun yang diyakini, apapun yang diamalkan, dia yakini, dia katakan bahwa itu bukan kesyirikan. Orang kesyirikan gak akan pernah terjadi menimpa kepada umat ini, sehingga dia tidak akan bakalan untuk berhati-hati dalam amalannya selama dia sholat atau selama mereka sholat katanya. Padahal tidak seperti itu maknanya. Makna hadis ini sangat banyak tafsirnya, maksudnya kalau digabungkan dengan hadis-hadis yang lain atau ayat yang menunjukkan bahwa ada kesyirikan yang dilakukan oleh umat ini, maka para ulama menyatakan hadis ini ada makna yang terkandung padanya untuk bisa sesuai dengan yang tadi. Ya, nah, di antaranya bahwa syaitan berputus asa dari disembah oleh seluruh orang-orang yang berputus asa dari disembah oleh seluruh orang-orang yang sholat. Tetapi kalau sebagiannya bisa. Kalau semuanya tidak bisa berputus asa, karena mesti Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjadikan ada sekelompok dari umat ini yang tegak di atas al-haq, tegak di atas tauhid, tegak di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka, la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrulllahi wa hum ala dzalik. Nah, ya. Tafsir yang kedua, makna yang kedua, bahwa ini putus asanya syaitan. Putus asanya syaitan itu tidak menyebabkan syaitan tidak menggoda, tidak menyebabkan syaitan tidak berusaha, bahkan dia telah berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan manusia. Sehingga ternyata putus asanya syaitan ini terjadi. Ya, apa yang disebutkan, apa yang diputus asakan yang disebutkan dalam hadis ini, ternyata ada sebagian dari kalangan manusia ini yang melakukan kesyirikan. Tidak bertentangan kan? Syaitan putus asa, ternyata harapannya itu tidak terpenuhi, tidak terkabulkan. Ternyata memang ada sebagian manusia yang melakukan kesyirikan seperti itu. Berarti hadis ini, walaupun hadisnya sahih, itu tidak bisa digunakan untuk berdalilkan ya dengannya bahwa tidak akan terjadi kesyirikan dalam umat ini. Tidak, tidak benar. Ya. Nah, karena untuk menetapkan kebenaran dari hal ini secara umum, bahkan untuk menetapkan kebenaran dari sebuah dalil itu harus dilihat beberapa hal. Ada tiga hal yang disebutkan alul ilmi. Pertama, sihatu dalil, dalilnya benar atau tidak. dalilnya benar atau tidak. Ya, sihatul dalil, dalilnya harus benar. Kalau dalilnya benar dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, ada hal yang kedua, yaitu adamu ma yu'aridhuhu minal adillah. Tidak ada dalil-dalil yang bertentangan dengannya. Bertentangan itu bisa memutlakkan sesuatu yang mujmal, merinci sesuatu yang mutlak, ya. Nah, atau misalnya memansuhkan. Dalilnya benar, tapi ternyata ada penghapusnya. Seperti misalnya contoh ayat tentang kewajiban berpuasa di awal-awal. Ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa namun mereka tidak mau berpuasa, wajib bagi mereka membayar fidyah. Ini ayatnya sahih, ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, tentunya tidak diragukan kesahihannya. Ya. Makna atau kandungan ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang tidak berpuasa padahal dia mampu berpuasa tapi dia tidak mau berpuasa, boleh baginya tapi dia harus bayar fidyah. Itu makna ayat. Maknanya sahih. Tapi ternyata ada dalil yang lain yang bertentangan dengannya, yaitu ayat yang menghapus hukum tadi. Ya, dengan ayat dalam surat Al-Baqarah berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa di antara kalian yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, dia harus berpuasa. Kalau dia mampu, dia harus berpuasa, tidak lagi ada pilihan bayar fidyah. Berarti syarat yang kedua adalah dalil yang sahih tadi tidak ada yang bertentangan dengannya. Kemudian yang ketiga, sihatul istidlal, benarnya cara pendalilan. Hadisnya betul, ayatnya betul, ya, tidak ada yang bertentangan dengannya, tapi salah penempatan, salah pendalilan, ia tidak tepat, tidak benar. Seperti itu. Ini penjelasan dari perkara ini. Kita lanjutkan lagi insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah, wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat kepada kita. Nah, sebelum pertanyaan tadi ada penyampaian, ada kalimat ana yang mungkin butuh diluruskan, harus diluruskan. Ketika ada ucapan tidak boleh mengkultuskan siapapun kecuali nabi, ya. Ini salah. Yang benar adalah setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa pula ditolak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, kullun yu'khadu min qawli wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya, demikian pula atau bisa ditolak, dan itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan Alkitab was Sunnah, ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pasti beliau menyampaikan dengan wahyu. Nah, ya, seperti itu. Pengkultusan manusia yakni bermakna menempatkan atau mengposisikan dirinya bukan pada tempat yang telah Allah tetapkan untuknya, dan itu tidak diboleh diperlakukan kepada siapapun, dan Nabi SAW telah melarang kita dari melakukannya. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan dalam mengkultusku, menanjungku, memuji-mujiku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah aku adalah Nabi SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Jazakumullah khair bagi yang telah mengingatkan. Nah, fadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya di lantai, kemudian lutut. Ada Iya, iya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan beberapa amalan atau permasalahan fikih dalam amalan ibadah salat ya. Nah, dalam hadis disebutkan la yabruku ahadukum la yabrukanna ahadukum burukal ba'ir, janganlah salah seorang kalian menunduk setelah itidal, menunduk untuk sujud, untuk turun seperti menderumnya unta. Ikhwati billah rahimani wa rahimallah, memang terjadi pendapat, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan di kalangan ahli ilmi terkait dengan memaknakan hadis ini. Sebagian ahli ilmi memandang hadis ini menunjukkan dianjurkan untuk mendahulukan tangan, karena disebutkan di lafaz hadisnya mendahulukan tangan baru kemudian lutut, ya, tangan dulu baru lutut. Sebagian ahli ilmi pun menyebutkan bahwa ini terbalik dari perawi, ya, harusnya menyebutkan lutut dulu baru tangan. Al-muhim wallahu alam bisawab, para ulama mereka menyatakan ini tidak sampai pada tingkatan haram pelanggarannya, ya, sehingga di antara ahli ilmi seperti Syekhul Islam rahimahullah kalau tidak salah menyebutkan al-amru fi hadza wasi' atau fil ma'na, ya, dalam hal ini perkaranya mudah, silakan. Kalau diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma atau ayahnya itu mendahulukan kedua lututnya, mendahulukan lutut baru kedua tangan. Yang mau mendahulukan tangan baru lutut juga wallahu alam, ada ahlul ilmi yang menyebutkan tentangnya. Kalau Anda sendiri wallahu alam lebih condong kepada mendahulukan lutut baru tangan. Naam. Wallahu alam bishawab. Kemudian tentang merapatkan lengan ketika sujud. Ah, ini perkara yang terlarang. Kalau kita sujud, lengan dirak itu tidak boleh menyentuh lantai. Ya, termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW dalam amalan sholat iftirasul kalbi. Ya, membaringkan lengan ketika sujud seperti seekor anjing yang membaringkan lengannya ketika dia duduk atau berbaring menderum. Ya, jadi kalau sholat lengan ini harus terangkat. Kalau dia sholat sendiri boleh dia mengangkat, menjauhkan sikutnya dari lambungnya kalau sholat sendiri. Tapi kalau dia sholat bersama yang lainnya, li nubaina ikhwanikum, bersikap lembutlah di antara saudara-saudara kalian sehingga dia melakukan semampunya yang tidak mengganggu teman atau saudaranya yang sholat di samping kanan dan kirinya. Ya, jadi yang penting tidak boleh disandarkan atau dibaringkan ke lantai, harus diangkat. Diangkatnya sesuai dengan kemampuan dia dalam sholat jamaah. Ya, kalau misalkan ada seseorang di samping kanan atau kirinya maka tidak terlalu dibesarkan. Tapi kalau dia sholat sendiri boleh dia lebarkan seperti itu. Ya, ini wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin seperti itu. Yang jelas membaringkan lengan ke lantai ketika sholat dalam posisi sujud ini termasuk hal yang terlarang. Nabi SAW telah melarang, dan asal hukum larangan dalam fikih itu memberikan faedah pengharaman. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.